Tayyib, setelah sekarang kita masuk pada pembahasan hadis yang berikutnya. Fa'akul al-hadithul hadi wal-arba'un. Hadis yang ke-41. Qala al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala haddathana Adam. Qala haddathana Syu'bah an Ishaq. قال سمعت عبد الرحمن ابن يزيد قال سمعت ابن مسعود يقول في بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء إنهن من العتاق الأول وهن من تلادي أو تلادي. Kata Abdurrahman bin Yazid, aku pernah mendengar Abdullah bin Mas'ud berkata tentang surat Bani Israel, Al-Isra, Al-Kahfi, Maryam, Toha, dan Al-Anbiya di surat ini. Dia katakan, innahunna minal itaqil uwal. Sesungguhnya surat-surat tadi termasuk al-itaqil uwal. Ai min qadimi ma nazal, termasuk yang paling terdahulu yang diturunkan dari Al-Qur'anul Karim. Al-itaqul wal ai min qadimi ma nazal. Wa hunna min tiladi, dan surat itu termasuk tiladku. At-tilad makna asalnya adalah taladin atau tilad, makna asalnya adalah al-mal qadim, harta benda yang lalu. Yang dimaksudkan di sini adalah ai minalladzi akhadtuhu minal qur'ani qadiman, termasuk yang aku ambil dari Al-Qur'an di masa lalu. Di masa lalu. Demikian disebutkan dalam Mukhtar As-Sihah. Kamus Mukhtar As-Sihah langsung menyebutkan riwayat ini dan memaknakannya. Ai minal ladzi akhadtuhu minal qur'ani qadima. Ada dua hal yang diinginkan dalam riwayat ini. Yang pertama adalah bahwasanya Al-Isra, Al-Kahfi, Maryam, Toha, dan Al-Anbiya minal itaqil awal, termasuk surat-surat yang diturunkan di Mekah. Makkiyah, lama turunnya, lama, qadim, lama turunnya di Mekah, Makkiyah. Yang kedua, wahunna min taladi. Yang kedua, secara tartib mushaf, bahwa tartib lima surat ini ada pada mushaf Ibnu Mas'ud. Al-Isra lalu, Kahfi lalu, Maryam lalu, Toha lalu, Al-Anbiya. Dan ini seperti tertib dalam mushaf Utsmani. Kemudian walaupun turunnya lebih dahulu, tetapi secara tertib dia di tengah-tengah Al-Qur'an. Tengah-tengah Al-Qur'an, sehingga jelas ada Makki, ada Madani. Yang kedua, Makki, Madani tidak terkait dengan tertib surat dalam mushaf. Terkadang turunnya lebih dahulu, tartib di tengah-tengah mushaf atau di akhir mushaf. Di akhir mushaf. Terkadang mushaf Ibnu Mas'ud tartibnya sama dengan mushaf Utsmani. Ada sedikit yang berbeda. Dan telah dibahas sebelumnya pada pembahasan yang telah lalu. Barakallahu fikum. Kemudian hadis yang berikutnya, fa'akul al-hadis tsani wal arba'un. Hadis yang ke-42. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu tabaraka wa ta'ala haddathana Abu al-Walid qala haddathana Syu'bah qala anba'ana Abu Ishaq sami'a al-Bara radhiyallahu anhu qala. Abu Ishaq as-Sabi'i pernah mendengar sahabat al-Bara bin Azib berkata, ta'allamtu sabbih isma rabbikal a'la qabla an yaqduma an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku sudah mempelajari Subbihisma rabbikal a'la. Ini al-a'la. Surat ini sebelum kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Ke kota Madinah. Nah, ini menunjukkan Subbihisma rabbikal a'la Makkiyah. Sudah dikaji, dipelajari oleh Al-Bara bin Azib sebelum Rasul ke kota Madinah. Sehingga al-a'la Makkiyah, ada Makkiyah dan Madaniyah. Ada Madaniyah. Kemudian yang kedua adalah walaupun al-a'la ini Makkiyah sudah diturunkan sebelum hijrah, sebelumnya, tapi dalam tertib mushaf al-a'la di bagian akhir. Lihat di juz yang ke-30 sebagaimana yang maklum di kalangan kita. Sehingga intinya adalah ada pembahasan surah Makkiyah, surah Madaniyah. Ya. Pembahasan itu enggak ada sangkut pautnya dengan tartib mushaf. Ini yang inti yang diinginkan dalam pembahasan kali ini. Ada banyak masail yang diangkat oleh para ulama terkait dengan masalah Makkiyah dan Madaniyah ini. Mungkin kita sebutkan di sini sebagai pembukaan mukaddimah, yaitu tentang dhabit kaidah dalam menentukan Makkiyah dan Madaniyah. Ada tiga pendapat, tiga akwal di kalangan para ulama terkait dengan bab ini. Yang pertama adalah Al-Makkiyah adalah surat-surat atau ayat-ayat yang turun di Makkah. Termasuk Makkah, sekitar wilayah Makkah. Arafah, Mina, segala macamnya. Sementara Madaniyah, surat atau ayat yang turun di Madinah. Meliputi Madinah, wilayah sekitarnya. Badar, Gunung Sila, dan segala macamnya. Yang pertama, jadi al-Makkiyah as-suwar awil ayat allati nazalat fi Makkah wa dawahiha. Wal Madaniyah ya as-suwar awil ayat allati nazalat fil Madinah wa dawahiha. Al-Makkah adalah surat yang atau ayat yang turun di Makkah dan sekitarnya, sementara Madaniyah yang turun di Madinah dan sekitarnya. Yang dibahas tempat tadi di sini. Tempat. Kalau di Mekah, sekitarnya namanya Makkiyah. Kalau di Madinah dan sekitarnya namanya Madaniyah. Pendapat yang kedua adalah pendapat yang mengatakan Al-Makkiyah adalah as-suwar awil ayat allati fiha khitabun di ahli Mekah. Al-Makkiyah itu surat atau ayat yang khitabnya, pembicaraannya ditujukan kepada orang Mekah dan sekitarnya. Wal Madaniyah as-suwar awil ayat allati fiha khitabun li ahli Madinah. Sementara Madaniyah adalah surat atau ayat yang padanya ada khitab, pembicaraan yang ditujukan kepada orang Madinah dan sekitarnya. Pendapat yang ketiga adalah yang ini yang paling masyhur di kalangan para ulama dan yang dipakai yang mu'tamad adalah Al-Makkiyah adalah as-suwar awil ayat allati nazarat qabla al-hijrah. Al-Makkiyah adalah surat atau ayat yang turun sebelum hijrah. Sebelum hijrah. Wal-Madaniyah as-suwar awil ayat allati nazarat ba'dal hijrah. Sementara Madaniyah adalah surat atau ayat yang turun setelah hijrah. Ini yang mu'tamad, ini yang dirujukkan sama Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam punya Fathul Bari, ini yang dirujukkan sama Az-Zarkashi fil Burhan, juga Suyuti fil Itqan dan para ulama yang lain. Ini yang paling masyhur di kalangan para ulama kita. Syekh Utsaimin juga merujukkan dalam bukunya Usul fi Tafsir. Ini dhabit yang namanya Makkiyah Madaniyah. Nah, dari sini ada pembahasan panjang di kalangan para ulama terkait dengan masalah ini. Karena patokannya sebelum dan setelah hijrah, maka ada pembahasan lain yang mereka angkat terkait dengan bab ini. globalnya akan dirinci insya Allah pada pertemuan yang berikutnya lagi insya Allah ta'ala, panjang pembahasannya. Nanti ada suratnya Makkiyah, ada beberapa ayat yang Madaniyah. Suratnya Madaniyah, ada beberapa ayat yang Makkiyah, itu juga ada. Ada surat yang kalau istilahnya Suyuti, ada yang Safari, ada yang Hadari, turun ketika Safar, ketika Hadar. Ada yang Ardi, ada yang Samawi, ada yang Syita, ada yang Saifi, turun ketika musim dingin, ada yang musim panas. Al-Muhim akan dibahas insyaAllah pada kesempatan yang berikutnya. Barakallahu fikum. Sementara cukup, naktafi ilahuna. Subhanaka wa bihamdika. Asyadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.